Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi liwahibil atiyah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرم عليهما قالوا إن الله حرمهما على الكافرين حرمهما على الكافرين صدق الله العظيم القرآن سورة العراف آيات 50 حضرين رحمكم الله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban rutin kita, sekaligus kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, merupakan satu ibadah yang kita lakukan dengan seksama, dan ini merupakan dialog antara hamba Allah langsung tanpa perantara dengan Zat yang Maha Kuasa. Malah pada sembahyang itu pula didapatkan saat-saat khusus kedekatan antara hamba Allah dengan Zat Pencipta, sebagaimana dinyatakan Rasulullah Muhammad SAW, akrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajidun fa akthiru addu'a. Tidak ada tempat yang paling akrab, yang paling dekat, yang paling lengket antara hamba Allah dengan Zat Pencipta, terkecuali di saat hamba Allah melaksanakan salah satu rukun sholat, yakni sujud. Untuk itulah Rasul berpesan kepada kita sekalian, fa'akthiru ad-du'a. Bagi siapapun yang punya kesempatan dan waktu, Rasul berpesan, perbanyaklah doa demi doa dalam sujud. Dan biasanya di Jawa Barat yang kita kenal, di tanah air pada umumnya, malah di kota suci juga sama, rata-rata imam menempatkan panjangnya doa pada sujud akhir. Hal ini perlu diketahui bagi mereka-mereka yang menjadi imam di tempat-tempat baru, harus dikasih tahu bahwa sujud mungkin lama pada sujud akhir. Dikenakan orang sekarang suka bikin perhitungan sendiri. Di saat sujud, dia sudah 3 kali mengatakan, membacakan doa, Subhanakallahumma rabbana, wa bihamdika Allahumma gfirli, atau Subhana rabbiyal a'la, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau Subhanallah. Saya sengaja menggunakan kalimat atau. Ini sesuai dengan kemampuan kita, mana yang biasa, dan mana yang paling nikmat kita ucapkan, dan mana pula yang menjadi kebiasaan. Dikenakan yang menjadi rukunnya itu adalah sujud, sedangkan doanya adalah sunnah. Jadi bisa saja sah sujud kalau orang hanya mampu mengucapkan kalimat Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la, dicontohkan Rasul, Subhana Rabbiyal A'la wihamdih juga sama. Ada juga yang dicontohkan pula Rasulullah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kadang-kadang kalau orang belum biasa melaksanakan sujud agak panjang yang terakhir, dia sudah membacakan 3 kali, biasanya suka mengorek diri. Kok tidak terdengar ada suara imam? Barangkali imam sudah ke atas. Biasanya kepalanya langsung naik ke atas. Begitu dia ke atas, ternyata imam masih di bawah. Ini serba sulit juga. Dia mau duduk terus juga salah. Balik lagi juga malu sama orang. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dalam rangka melaksanakan sholat ini mampu melaksanakan dengan sempurna, wabil khusus di saat melaksanakan sujud, jangan sekali-kali Rasul menyatakan bagaikan jadi kepala himar, yakni mereka-mereka yang suka mendahului imam, baik di saat mengangkat kepalanya waktu sujud, ataupun orang yang mengangkat kepalanya duluan sebelum imam di saat dia melaksanakan rukuk. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 50. Ini tragedi yang akan menyakitkan dan pasti akan terjadi. Di mana terjadi orang-orang yang mendapatkan musibah di akhirat yang khalidina fiha abada, kadang-kadang terjadi pada perorangan, pada kelompok, malah mungkin juga pada satu kaum yang besar. Di mana mereka-mereka itu mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, kerugian, sehingga dia menjadi penghuni neraka. Malah bukan sekadar menjadi penghuni, tapi jadikan ahli neraka. Mereka menjerit terhadap ahli-ahli surga. Mereka kalimatnya begini, an afidu alaina minal ma. Begitu dia merasakan kehausan yang sangat dahsyat, sehingga dia sadarkan diri, dia berteriak sekeras-kerasnya, menyeru kepada penduduk surga. Wahai penduduk surga, barangkali ada kelebihan air. Tolong limpahkanlah, berikanlah kepadaku. Au mimma razaqakumullah. Ataupun makanan-makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Ternyata penduduk surga menjawab dengan tegas. Qalu, mereka menjawab. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Bukannya belas kasihan kami tidak ada. Bukannya kami sudah lupa akan kalian. Tapi sayang, seribu kali sayang, sesungguhnya Allah telah mengharamkan air dan makanan bagi penghuni neraka, dikarenakan mereka tergolong orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi persoalan, kenapa manusia suka kufur? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan rinci. Apa yang menyebabkan manusia biasanya terkelincir sehingga terpaksa dirinya menjadi orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan kalimat yang sangat indah dengan kalimat alamatus saqawa. Ciri atau tanda orang-orang yang akan mendapatkan kerugian, orang-orang yang akan binasa dan celaka. Apa ciri yang pertama? Beliau menyatakan dzikrul hasanatil madiyah. Biasanya orang yang ingkar dan kufur kepada Allah itu punya sifat dan kebiasaan suka mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Contoh, dia ikut berjamaah di satu masjid, di sana ada kencleng, dimasukkan uang 5.000, tiap lewat ke tempat itu terbayang uang yang dimasukkan 5.000 ke dalam kencleng tersebut. Ingat terus. Malah kadang-kadang hal ini dalam kalimat yang biasa di masyarakat suka terungkit. Andaikan orang yang kita bantu, kita memberikan kebaikan pertolongan kepadanya, satu waktu bertemu dengan kita, mungkin dia lupa, tidak bertanya. Kalimat suka tercetus dengan ucapan yang jelas. Dia orang yang sungguh-sungguh tidak tahu berterima kasih. Padahal dulu saya pernah berbuat kebaikan terhadap dirinya. Baheula keur sangsara, uyah gementa ka saya. Itu terungkap kalimat itu. Dzikrul hasanatil madiyah. Orang yang senantiasa ingatannya kuat terhadap perbuatan baik yang pernah diperbuat, sulit sekali untuk meningkatkan dan menambah kebaikan yang lebih tinggi yang pernah diperbuat oleh dirinya. Tetapi sifat yang kedua sebaliknya, nisyanudzono bil madiyah. Tetapi kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, paling gampang dia cuci tangan. Lupa akan perbuatan maksiat dan dosa yang pernah diperbuat. Masih untung kalau dia pernah mengucapkan kalimat istighfar minimalnya. Memohon ampunan pada Allah dan taubat pada Allah pada dosanya. Sehingga dia lupa kemudian. Masih untung. Yang celaka, mohon ampun pada Allah. Tapi ternyata dosa yang pernah diperbuat sudah cepatnya dia lupakan. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan, hati-hati, kata Rasulullah, dikarenakan akan ada situasi yang sangat dahsyat yang akan terjadi di muka bumi ini. Akibat manusia paling gampang melupakan dosanya, bisa jadi, kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiro. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiro yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Bisa jadi manusia saking gampangnya melupakan perbuatan dosa dan maksiat. Gelapnya malam bisa mengakibatkan menjadi gelapnya seluruh jiwa raganya. Sehingga di saat pagi dia masih iman pada Allah. Datangnya matahari menyinari bumi. Terlihat segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi bisa mengakibatkan dia ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, goyah imannya, lepas akidahnya, sehingga dia sore-sore menjadi orang yang ingkar dan kufur pada Allah. Sebaliknya bisa jadi saking gampangnya orang melupakan perbuatan dosa dengan datangnya waktu malam bisa menjadikan gelap gulitanya jiwa raganya. Waktu sore dia masih iman kepada Allah, gara-gara perjalanan malam berlangsung, pagi-pagi dia sudah ingkar dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bahaya, andaikan sudah terjadi begitu, Rasul menyatakan yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Bisa jadi manusia mentransaksikan akidah dan keyakinannya dengan harga dunia yang nilainya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat yang ketiga yang bisa mengakibatkan orang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala adalah yanzuru ila man faqahu fid dunya. Orang senantiasa menengadahkan mukanya, pikiran, perasaan, dan firasatnya terhadap orang-orang yang lebih tinggi derajat dunianya di samping dirinya sendiri. Sehingga orang yang demikian, andaikan dia mendapatkan rizki, melihat orang yang lebih besar daripadanya, sulit. Jangankan dia tasyakkur bin nikmah dengan sempurna, mengucapkan alhamdulillah pun betapa sukarnya. Sedangkan yang keempat sifat kata Rasulullah yang mengakibatkan manusia ingkar dan kufur pada Allah adalah yanduru ila man dunahu fiddin. Orang yang senantiasa berorientasi pandangannya, melihat pandangannya terhadap orang-orang yang lebih rendah amaliyah agamanya daripada dirinya. Dia aktif sembahyang 5 kali sehari semalam. Dia melihat tetangganya yang cuma seminggu sekali melaksanakan sholat. Dia bisa jumatan tiap minggu melihat orang yang hanya 2 kali sunnah saja dalam setahun. Dan terus begitu, hal ini bisa mengakibatkan manusia lalai jiwanya, ingkar dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan sudah demikian, maka Allah memperingatkan dengan tegas walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan penghuni neraka. Siapakah gerengan mereka itu? Adalah kebanyakan daripada golongan jin dan manusia. Jin dan manusia punya kesamaan. Digambarkan dalam ayat ini bisa jadi manusia dengan jin satu derajat dalam azab Allah. Dan bisa jadi jin dan manusia sederajat dalam mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dan mengapa dikenakan ayat ini dengan tegas menyatakan walaqad darana li jahannam makatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sekalipun manusia dianugerahi oleh Allah akal yang paling sempurna, andaikan akal tersebut tidak dipergunakan, maka bisa jadi manusia tersebut melebihi jahatnya daripada hewan yang melata. Ini terungkap pada ayat, ujung ayat tersebut. Walahum adhanul awahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adhal wa ulaika humul ghafilun. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Allah telah menyediakan untuk penghuni neraka, sekali lagi, kafirom minal jinni, kebanyakan daripada golongan jin, wal insi dan manusia. Siapakah yang akan menghuni tersebut dari golongan jin? Siapa pula dari golongan manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang telah dianugerahi oleh Allah hati, perasaan dan jiwa, namun tidak dimanfaatkan untuk berpikir, untuk merenung, untuk mengakui dan untuk menyelidiki kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh Allah diberi pula dia mata untuk melihat ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah yang nampak di permukaan bumi ini. Sampai Allah menggambarkan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma bawdatan fama fawqaha. Sampai Allah menegaskan agar supaya kita mampu manfaatkan mata melihat kekuasaan Allah. Allah tidak merasa malu membuat perumpamaan ciptaannya di permukaan bumi ini, makhluk yang paling kecil, semut yang paling kecil, binatang melata yang paling kecil, ataupun yang lebih kecil daripada semut. Kata orang Priangan, orang-orang gogodongan lebih kecil dari itu. Allah tidak mau, tidak malu. Malah kalau kita pikir betapa sulitnya kalau orang akan bikin handphone saja yang sekecil semut bisa berjalan, bisa mendengar. Itu sudah luar biasa. Bayangkan yang namanya mungkin baksil. Apalagi itu, Pak? Yang menyebarkan flu burung itu apa sekarang itu? Virus itu. Sulit dilihat dengan mata kasat. Allah tidak mau, tidak malu membuat perumpamaan kekuasaannya manusia agar supaya manusia bisa berpikir. Bisa dibayangkan oleh kita. Ya Rabbana ya Karim. Tapi sayang, seribu kali sayang, matanya tidak dipakai untuk melihat hal-hal yang bersifat kauniyah, yang nyata, yang nampak. Jangankan yang tersurat, yang tersirat saja sulit dia baca. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan Allah telah memberi kepadanya dua pendengaran yang luar biasa. Masya Allah, harewos kedengaran. Harewas itu apa ya? Bisikan ya. Bisikan apa teriakan. Namun sayang, seribu kali sayang, biasanya telinga manusia suka cepat mempengaruhi mata. Andaikan mendengar ayat-ayat Allah dibaca, luar biasa. Sehingga saya pernah mendengar orang yang menggerutu, susah-susah amat ini tidur. Barangkali harus ngaji dulu. Luar biasa. Hanya yang jelas, kalau seandainya sudah tidak jalan antara hati, mata, dan telinga, itu saling pengaruh, mempengaruhi. Orang terus terang, saya sering mengucapkan kalimat orang Jawa Barat yang saya lihat setiap saat, kadang-kadang di masjid, waktu jadi imam, kompaknya itu di saat mengucapkan amin saja. Masih tegar waktu mengucapkan amin, bagaimana imam. Imam qori, jadi qori sekaligus. Tapi aneh dan ajaib, setelah imam selesai salam, Imam mungkin memberikan komando atau jalan sendiri, masing-masing diajak mengucapkan kalimat Subhanallah. Baru saja satu kalimat Subhanallah diucapkan, sudah mulai terasa mata itu menurun kekuatannya. Bulunya semakin merendah, bibirnya semakin lengket. Subhanallah belum selesai 33, sudah ngorok seketika. Itu yang paling sulit. Kalau seandainya ketiga-tiganya ini anugerah dari Allah, sudah tidak berfungsi. Allah menegaskan, jangan kaget. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kalau manusia hatinya sudah tidak berfungsi, matanya juga sama, telinganya juga sama, jangan kaget, kata Allah difirmankan, mereka itu hidupnya akan lebih jahat daripada hewan ternak. Hewan mengambil beras, cukup patokannya perut. Tapi kalau manusia sudah berjiwa tikus, bisa jadi 5 karung diambil sekalian. Nganget. Apa nganget itu? Yang suka merusak uang itu apa itu? Yang gigitnya kecil-kecil itu makhluk itu. Paling-paling hanya sekedar bikin bolong uang. Tapi ya Rabbana ya Karim, kalau seandainya manusia sudah punya jiwa nganget, bisa jadi bang acak-acakan. Nganget ini orang Priangan mungkin tahu itu ngangetnya. Yang suka banyak makan uang itu. Akhirnya bolong-bolong itu. Apa saya gak tahu persis itu bahasa manusia ini. Apa? Ya semacam rayap itu tapi kecil sekali itu. Ya. Makanya jangan kaget, ada dulu seorang hamba Allah, mungkin ini sebagai ilusi saja, yang bernama Ibnu Hajar. Itu Hajar itu bahasa Arab artinya batu. Ibnu Hajar ini dikatakan anak batu. Yang dimaksud jiwa Ibnu Hajar, akidah Ibnu Hajar, kerasnya bagaikan batu. Kukuhnya luar biasa. Dia konon mesantren selama 2 tahun. Tetapi ternyata beliau tidak merasa bahwa ilmu yang ia terima bertambah, tidak bertambah. Akhirnya dia putus asa. Dia akhirnya berangkat akan pulang ke rumah. Memberitahu orang tuanya. Saya lebih baik diberi pekerjaan saja yang menghasilkan barang sesuatu yang manfaat untuk dimakan dan dipakai. Dikarenakan otak saya sudah tumpul, kata Ibnu Hajar. Untung beliau itu sebelum sampai di rumah melewati sebuah kali yang cukup besar. Dan kali itu masih terjamin sanitasinya. Sehingga masih ada akar yang menjulang ke arah kali. Dan ternyata dari ujung akar ini ada air yang menetes. Orang Jawa Barat punya semacam apa itu istilah ataupun peribahasa, cikaracak, ninggang batu, laun-laun, jadi legok. Ibnu Hajar melihat tetesan air itu terus, kontinu, tek. Dia dekati, setelah didekati, ternyata si batu itu bolong. Dia cari tahu barangkali bekas ada orang yang dibor, itu orang lain, ternyata gak ada. Ternyata batu itu bolongnya itu dikarenakan tetesan air yang kontinu. Dia mikir juga. Bayangkan kalau batu yang keras dengan kontinunya air tidak pernah merasa jemu menetesi batu tersebut, batu bisa bolong. Saya merasa bodoh. Kalau seandainya terus-menerus belajar, masa iya saya tidak bisa belajar? Akhirnya Ibnu Hajar kembali lagi ke pesantrennya dan alhamdulillah beliau bisa menamatkan sampai 20 tahun lamanya. Waktu beliau akan pulang, disuruh mukim oleh kiainya, ternyata dia nostalgia, ingin melihat kembali, masihkah ada batu yang ditetes air yang bolong tersebut, yang mengakibatkan dia tergerak untuk kembali ke pesantren waktu itu. Akhirnya, di saat waktu itu sudah agak siang dan panas luar biasa, Ibnu Hajar melihat ada buah apel masak yang terbawa air. Begitu dia lihat, kok ada apel yang terbawa, diambil oleh Ibnu Hajar. Namun Ibnu Hajar tidak langsung makan, dia langsung dengan ilmunya dialog seolah-olah dengan apel tersebut. Wahai apel, sungguh menarik dan sungguh enak andaikan engkau aku makan saat ini. Keadaan terik matahari, panas luar biasa, aku terus terang ingin makan kamu. Tapi sayang, aku belum kenal dengan kamu. Dari mana asalmu? Siapa yang memilikimu? Akhirnya konon Ibnu Hajar menyingsingkan celana dan pakaiannya menuju ke arah ulu air dari mana turunnya sungai tersebut. Mencari tahu barangkali ada kebun apel yang buahnya jatuh ke sungai. Sejarah mencatat kurang lebih 2 km Ibnu Hajar memegang buah apel yang kedapatan terbawa air, hanyut oleh air. Dia bertujuan ingin mengembalikan apel itu kepada yang punyanya. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan sebuah kebun yang ada di antara batangnya yang menjulur ke kali. Dan dilihat oleh beliau ada bekas yang bekas copotnya buah itu. Dan begitu disamakan antara jenis yang masih menggantung dengan yang dia bawa, jelas sama. Akhirnya Ibnu Hajar memberikan diri naik ke pinggir kali dan beliau mencari tahu siapa yang punya kebun tersebut. Beliau mengucapkan kalimat assalamualaikum, diterima oleh yang menerima, kaget luar biasa. Dikenakan yang menerima Ibnu Hajar orangnya tinggi, hitam, kayak orang yang bulis luar biasa. Tapi Ibnu Hajar demi kebenaran beliau ingin menyatakan yang sebenarnya. Assalamualaikum. Dia ditanya, siapa Anda? Saya Ibnu Hajar. Ada apa kesini? 2 km ke sebelah hilir, saya melihat dan apa itu apel yang terbawa hanyut oleh air. Saya ambil apel ini dan buktinya ini. Saya cari tahu dari mana asalnya. Ternyata saya lihat kesini mungkin dari kebun bapak jatuhnya buah apel ini. Barangkali bapak sudah masih memerlukan apel ini. Saya hanya sekedar akan mengembalikan apel ini. Akhirnya kata yang punya kebun, waduh, luar biasa ente. Tuan, kalau seandainya Tuan sudah tahu, saya ingin mencari tahu, apakah kalau saya makan halal enggak bagi saya? Wahai Ibnu Hajar, enak saja ente ingin makan buah apel yang sudah saya tunggu kurang lebih 3 tahun lamanya kebun ini. Kalau seandainya engkau akan makan buah apel ini, saya punya permintaan. Asal Anda mau nikah sama putri saya. Ibnu Hajar bilang, alhamdulillah nih. Tapi melihat bapaknya kayak begini, kayak apa anaknya? Kulitnya hideung, bibirnya kandel, rambutnya keriting, dampal sampean jebran, kayak apa anaknya? Tetapi ternyata Ibnu Hajar menyatakan, wahai Tuan, kalau masalah nikah insya Allah saya masih bujangan. Tapi saya ingin cari tahu dari jauh, bagaimana keadaan anak bapak itu? Wahai Ibnu Hajar, yang jelas anak saya buta. Kata Ibnu Hajar, ya masalah hitam jadi soal. Kalau sudah hitam, buta lagi. Tapi dia bilang, kalau seandainya saya mendapatkan orang yang bisa matanya luar biasa, bisa melihat, bisa jadi. Kalau saya hanya dianugerahi Allah motor bebek, bisa jadi. Tangannya megang angkeng saya, sedangkan matanya bisa main dengan laki lain, bisa sakit hati saya. Tapi kalau mendapatkan orang yang buta, insya Allah senantiasa tangannya nempel di pundak saya. Bagaimana Ibnu Hajar? Siap Tuan. Wahai Ibnu Hajar, belum selesai. Anak saya bukan hanya saudara putri yang buta, tapi ternyata anak saya bisu, tidak bisa bicara. Allahu Akbar. Sudah tidak melihat, bisu lagi. Kata Ibnu Hajar, kalau anak istri saya pandai pidato, bisa jadi saya ngomong sekalimat, dia sudah 10 kalimat. Tapi kalau orang tidak bisa ngomong, paling-paling saya marahi hanya senyum doang. Akhirnya kata Ibnu Hajar, bagaimana? Siap Tuan. Wahai Ibnu, satu lagi penyakit anak saya, tuli telinganya. Allah Karim, penyakit berat semua ini. Kata Ibnu Hajar, gak apa-apalah Pak. Kalau seandainya saya mendapatkan orang yang telinganya mendengar, saya hanya bisik saja bisa jadi masalah. Tapi kalau gak didengar kalimat saya, bisa untung juga ini. Bagaimana? Siap Tuan. Tetapi ternyata setelah Ibnu Hajar sudah siap untuk menikahi putrinya, buah apel dimakan oleh Ibnu Hajar, ternyata tuannya bilang, wahai Ibnu Hajar, saya habiskan dulu apel yang kau makan, yang kau pegang, silahkan habiskan dulu, nanti aku akan perlihatkan putriku. Betapa terkejutnya Ibnu Hajar setelah melihat seorang putri yang luar biasa di hadapannya berdiri. Dilihat dari wajahnya, lihat dari sisi fisiknya, luar biasa perempuan tersebut. Akhirnya Ibnu Hajar sampai tidak tahan, "Tuan, bohong. Wahai Ibnu Hajar, saya ini orang tahu bahwa Anda ini tidak mungkin kalau tidak punya ilmu dan tidak jujur. Air buah apel yang sudah terbawa hanyut saja 2 km ke sebelah hilir. Engkau kembalikan lagi pada saya. Mungkin engkau adalah orang yang mengerti dan engkau orang yang jujur. Masa ia tidak tahu kalimat saya? Saya menyatakan bahwa putri saya adalah anak yang putri yang buta. Saya selaku bapaknya yang bertanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi saya akan mempertanggungjawabkan anak saya sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berkewajiban membutakan mata anak saya daripada pandangan-pandangan yang merusak kehidupan dirinya, membinasakan akidah dan agamanya. Wahai Ibnu Hajar, saya menyatakan bahwa putri saya mempunyai penyakit yang kedua, tidak bisa bicara. Saya selaku bapaknya berkewajiban membungkam mulut anak saya mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa merusak agama dan akidahnya. Dan yang ketiga, saya sebagai bapaknya menyatakan bahwa putri saya adalah putri yang tuli, tidak bisa mendengar. Ternyata saya ini bapaknya bertanggung jawab terhadap anak saya, menutup telinganya untuk tidak mendengar perkara-perkara yang mengakibatkan dirinya terperosok ke dalam maksiat dan durhaka. Akhirnya di sanalah Ibnu Hajar baru tahu benar-benar kalau seandainya manusia secara fisik bisa melaksanakan menjaga 3 hal saja, insya Allah, hidup dan kehidupan manusia akan selamat dan kehidupan manusia akan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau seandainya Allah mengancam dengan tegas, andaikan manusia diberi hati tidak digunakan, begitu juga mata dan telinga, insya Allah hidup manusia tidak akan lebih daripada kehidupan hewan. Malah Allah menyatakan bal hum adaw, malah dia akan lebih jahat daripada kehidupan hewan yang buas. Oleh karena itu Allah menyatakan, hati-hati kalian kenapa hal ini terjadi. Ternyata pada ujung ayat tersebut disimpulkan oleh Allah, wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah mereka orang-orang yang lalai memanfaatkan anugerah Allah. Jadi kalau seandainya ingin selamat cuma satu saja, hidup di dunia jangan sampai lalai. Dikenakan orang lalai akan kunci sebelum tidur, sama dengan mengundang pencuri masuk rumahnya. Orang lalai hati ingat akan Allah, sama dengan memberi kesempatan setan masuk ke dalam jiwanya. Untuk itu mudah-mudahan Allah senantiasa beri kekuatan kepada kita di dalam rangka memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, baik hati, mata dan telinga kita sekalian, sehingga kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang golongan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan bahwa kunci daripada keselamatan itu insyaallah hanya 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kata Rasulullah, hati-hati kalian di saat mendapatkan nikmat, cepat-cepatlah Anda pandai bersyukur kepada Allah. Dan tolong kalau saat bersyukur nikmat Allah, jangan dipilah-pilah. Wa idza ruzikta qalila fala tanduru ila qillati walakinduru ila man razaqaka. Yang pertama kata Rasulullah, kalau Anda mendapatkan rezeki jangan dilihat besar kecilnya, tapi Anda harus pandai-pandai hati Anda meliti, meyakini dari mana hakikatnya nikmat itu datangnya. Dan yang kedua, Rasulullah berpesan kepada kita sekalian, la taqid qalbaka bil mal. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, Anda mengikatkan hati Anda dengan harta. Ya, mencari boleh, tapi jangan diikat. Sehingga kita terbengkalai ibadah dikarenakan hati terikat dengan harta. Kenapa dan mengapa? Dikarenakan harta itu, kata Rasulullah, ariatan titipan saja kok. Walaupun banyak yang aneh, tapi nyata orang biasanya mendapat titipan yang sifatnya fisik, ingin sedikit, tapi biasanya kalau ingin dapat harta, ingin yang banyak, luar biasa. Titipan itu. Cirinya titipan, al-yawma laka wa ghadan lighairika. Cirinya titipan harta itu bisa jadi saat ini dikuasai oleh kita, siapa tahu besok lusa pindah ke tangan orang. Dan yang terakhir, Rasul menyatakan, hati-hati Anda andaikan merasa diri terperosok ke dalam dosa. jangan sekali-kali menganggap enteng dengan dosa. La saghirata ma'al asrar wa la kabirata ma'al istighfar. Berbicara dosa, kata Rasul, tidak ada istilah dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata.